auru hari meyan duit amat baru wanca kerana orang orang kerana orang duster kerana orang hari dera kerana orang dah eke tamu dah kak kencah eke me top 10 nari top 15 nari orang kat kawan ne orang kerana orang eva hari dera kerana eke tamu ada api ayat sapu kat hari kerana orang tamu dah eke kat hari kerana pulau orang tamu dah eke hari kerana pulau ne itu kota me jalan me kerana tinggal dah ini eke kat tamu dah.